ada kami. Yuk kita gunakan sepeda kita untuk navigasi. Adik-adik, kali ini kita berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Nah, apa judulnya? Ayo tebak. Judulnya adalah Bulus yang Congkak. Nah, adik-adik, marilah kita ikuti bersama cerita ini. Adalah sebuah telaga yang dikelilingi oleh paya-paya yang luas. Pada suatu hari, datanglah seekor bulus ke telaga itu. Dan kebetulan, bulus itu sangat congkak. Tiba-tiba, ia melihat seekor katak yang sedang menyanyi bersama kawan-kawannya. Mari kita mulai nyanyi bersama-sama. Ayo, hop, 1, 2, 3. Lalu jangan bodoh, mipasol jangan toyol. Mirip, kita nyanyi rame-rame. Ayo, ulangi sekali lagi. Habis kau mengganggu kami, Bulus. Aku tidak mau mengganggu kalian, kata. Aku kagum akan nyanyianmu yang bagus itu. Iya, tapi karena kedatanganmu, semua jadi ketakutan. Apa yang ditakutkan? Iya, ketawamu itu, Lus. Mengapa mengganggu teman-temanku semua? Itulah aku. Kalau kau mau tahu, sebenarnya akulah yang pantas menjadi penghuni telaga ini, tak? Kau akan merebut tempat tinggal kami di sini? Kenapa tidak, katak? Apakah kau akan senang tinggal di sini? Itu sudah pasti. Aku akan senang dan kerasan tinggal di sini. Ya, syukurlah kalau begitu. Kau bisa menjadi teman kami di sini. Bulus, tapi... Tapi apa? Ingatkah telaga ini pada musim kemarau kering dan dengan terpaksa semua penghuni akan berbondong-bondong pindah dari sini mencari telaga lain. Itu gampang, itu soal sepele. Aku kuat berjalan, tidak seperti kau dan binatang kecil lainnya. Kau masih kalah dengan belibis. Itu lihatlah dia itu di sana itu. Lihat itu, belibis itu bisa terbang langsung mandi. Apakah kau bisa? Hanya begitu saja, mudah, sepele, tak. Kita tidak bisa terbang seperti dia. Tak, terbang itu tidak enak. Buktinya, sebentar-sebentar hinggap di darat dia. Ya, tapi sekejap mata saja, dia bisa terbang ke angkasa atau kemana saja yang mereka mau. Terbang itu pekerjaan berbahaya, tahu? Bahaya? Ini ya, kalau capek sampai otot kejang, pasti langsung jatuh dan mati. lebih enak kita-kita ini, Tat. Oh, iya ya, Lucia. Benar juga. Makanya. Tapi maaf ya. Saya akan meneruskan latihan nyanyi dulu ya. Baiklah, aku akan mandi-mandi di sini saja dulu. Aduh, alangkah sejuknya. Kalau seperti ini rasanya, aku akan tinggal di sini terus untuk selama-lamanya. Maka hari pun berganti terus. Musim kemarau tiba. Air telaga itu mulai berkurang. Sebagai sahabat yang baik, Katak mengajak Bulus untuk pindah dari telaga yang mulai kering itu. Ayo Bulus, air telaga ini mulai kering, kita harus pergi dari sini. Siapa bilang air telaga ini kering? Air telaga ini jadi surut karena apa? Kau tahu? Karena telah aku minum. Tidak. Musim kemarau sudah tiba, Lus. Siapa bilang? Itu si Kancil. Menurut ramalannya dalam bulan 7 nanti, musim kemarau sudah datang. Dan telaga ini akan menjadi kering kerontang. Kau hanya ditipu si Kancil, Tak. Kancil itu memang cerdik dan penipu ulung. Menurut si Kancil akan celaka sendiri, tahu? Sebabnya? Kau tahu akal si Kancil? Telaga yang sejuk dan segar ini akan dijadikan kekuasaannya. Maka dengan tipu muslihatnya, ia akan mengusir kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bulus. Kau tidak percaya? Itu, lihat. Teman-temanku sudah mulai mengungsi melalui saluran. Pokoknya aku tidak mau pindah. Kalau kau ingin mengikuti teman-teman itu, silakan. Aku lebih senang tinggal di sini. Ya, terserahlah, Bulus. Selamat tinggal. Soldo memang bodoh. Mi fa sol ngaku jempol. Mi re, kita nyanyi rame-rame. Awas dia. Dia nyanyi seperti menghina aku. Menganggap aku bodoh. Kesombongan Bulus semakin menjadi-jadi karena telaga itu sudah tidak berpenghuni. Bulus menganggapnya miliknya sendiri. Dan tanpa disadarinya, telaga itu memang menjadi kering. Tanah dasar telaga itu menjadi berbongkah-bongkah. Tumbuh-tumbuhan pun banyak yang mati. Aku harus meninggalkan telaga yang celaka ini. Kuharap aku akan mendapatkan telaga yang lebih sejuk dan segar tidak jauh dari sini. Tapi di mana? Perjalananku sudah jauh, tetapi belum ketemu dengan telaga. Peduli. Aku kan mempunyai tangan dan kaki yang kuat. Aku akan membuat telaga sendiri di sini. Akan kucangkul tanah ini. Jangan. Rumahku jangan kau hancurkan. Jangkrik, apa pedulimu? Hentikan pekerjaanmu itu, Pak Bulus. Apakah kau tidak kasih dengan kami? Aku akan membuat telaga, tahu? Untuk apa? Tentu saja untuk tempat tinggalku. Krik, jangan lakukan itu. Nanti rumahku hancur kebanjiran, Pak Bulus. Masa bodoh, pokoknya aku bisa mendapatkan tempat tinggal yang cocok dan nyaman, Krik. Pak Bulus, ingat nasib saya. Krik, kasihanilah makhluk kecil seperti saya ini. Aduh, tanganku berdarah. Itulah keserakahanmu. Krik, kau harus menerima akibatnya, Bulus. begitu panas. Badanku makin capek dan haus sekali. Ada tonggak kayu. Lebih baik aku mengaso dan bersandar pada kayu itu dulu. Siapa mereka itu? Hei, lihat. Itu Blibis. Blibis, tolonglah aku, Blibis. Kenapa kau ada di sini, ha? Aku sedang dalam perjalanan, Blibis. Tolonglah aku. Nampaknya gelap sekali. Iya, rasanya tidak karu-karuan. Kau ini sebenarnya dari mana, ha? Dari telaga yang celaka itu, Blibis. Dan mau mencari telaga kehidupan yang bisa memperpanjang hidupku ini. Tapi di mana telaga seperti itu ku dapat? Masih jauh, Bu. Tolong antarkan aku ke telaga itu, Blibis. Bagaimana saya bisa menolongmu? Telaga itu jauh sekali. Tolong ambilkan seteguk air saja kalau begitu. Sulit membawanya, Bu. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin, Blibis? Air itu lembut, Lus. Tanganku tidak mungkin bisa membawanya. Aku akan mati kehausan di sini. Tapi, bagaimana caranya aku menolongmu? Begini saja. Bu? Kok ada usul? Kau lihat cabang kayu ini. Tiga. Kenapa kalian takut? Kau pasti akan mencelakakan kami. Ayo lari saja. Jangan lari. Kenapa? Aku mempunyai rencana dengan cabang kayu itu. Pasti kau akan memukul kami. Letakkan kayu itu. Blibis, cabang kayu ini ada dua ujungnya. Yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Iya. Lalu? Kau pegang ujung cabang kayu ini ya, yang sebelah kiri. Dan kau juga peganglah pada ujung sebelah kanan. Maksudnya apa, Lus? Aku akan memegang bagian tengahnya. Karena tanganku tidak kuat. Maka nanti ku gigit saja. Lucu sekali. Apa lucunya? Seperti mau membajak di salah saja. Membajakan dengan lembu atau kerbau. Dengan cara ini, aku akan bisa terbang seperti kalian juga. Bulus, ini sangat berbahaya. Aku ingin terbang seperti kalian. Kau kan tidak punya sayap. Kau akan meniru kami yang bersayap. Mustahil itu. Tolonglah aku, Blibis. Bagaimana ya? Nanti ya, selama kita terbang, kita tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Sebab kalau berbicara, pasti aku celaka sendiri. Baiklah, mari kita atur. Ayo, siap terbang. Satu, dua, tiga. Bulus lalu terbang berkat pertolongan kedua Blibis itu. Bulus menjadi sombong karena dia merasa tidak ada binatang-binatang lain yang secerdik dia. Ketika itu, Kancil melihatnya. Bulus! Cerdik benar kau! Aku sungguh kagum dengan Bulus! Bulus! Semua binatang akan bersembah sujud kepadamu. Ada apa, Paman Kancil? Kau burung Sri Gunting ya? Lihatlah, aku kagum dengan Bulus itu. Bagaimana mungkin dia bisa terbang? Begitu. Apakah kau juga ingin terbang, Paman Kancil? Siapa yang tidak ingin terbang? Aku merasa malu jika melihat kemampuan si Bulus itu. Tapi, kukira Bulus itu sudah aneh. Dia mau melanggar kodratnya. Melanggar bagaimana, Sri Gunting? Di dunia ini, kita sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang ditugaskan bisa terbang, ada yang ditugaskan hidup di darat saja. Kukira bulus itu maunya serakah dan congkak. Pokoknya saya akan menggagalkannya. Oh, kau akan memaksanya turun ke darat? Lihatlah dari sini, apa yang akan terjadi? Burung Sri Gunting langsung terbang mendekati bulus yang sedang menggigit dengan kuatnya cabang kayu itu. Dengan tekad bulat, burung Sri Gunting ingin menggagalkan penerbangan bulus itu. Hei, bulus bisa terbang! Alangkah hebatnya! Biasanya kau cerewet, Bu. Kenapa tidak mau bicara sedikit pun? kurang makan ya kau, Bulus? Mungkin karena kau sudah tua, gigimu ompong, jadi diam terus. Kalau marah cepat tua ya. Punggungmu penuh penyakit kulit. Matamu mau keluar. Hidungmu seperti bola kempis. Bulus tidak tahan pada ejekan dan godaan burung Sri Gunting. Ia marah sekali dan terbukalah mulutnya. Padahal ia sudah akan tiba di telaga yang diinginkannya. Akhirnya ia jatuh dan terluka. Waktu itu kebetulan katak berada di situ. Lus, kau Bulus, kenapa kau di sini ya? Tat, aku jatuh dari atas, Tat. Memang jatuh itu dari atas, Lus, bukan dari bawah. Aduh, punggungku sakit, tolonglah, Tat. Aduh, sayang, Lus, aku tidak bisa menolongmu. Kakiku terkilir, mungkin patah, Tat. Nah, sekarang kau baru tahu rasanya ya. Kalau dulu kau menurut nasihatku, kau tidak akan menemui nasib semacam ini. Kau sombong sih, congkak. Katak, aku mencoba terbang kemari, tetapi gagal. Burung Sri Gunting itu telah menggagalkan penerbanganku. Terbang? Iya. Kau tidak mempunyai sayap. Makanya jangan punya kemauan yang tidak masuk akal. Ingat, kemampuanmu itu seberapa. Katak, kenapa kau malah menyalahkan aku begitu? Karena kau tongkat. Lus, ketahuilah. Walaupun kau ini kuat, gede, tetapi kesombongan dan keangkuhan akan membawa malapetaka, Lus. Lalu sekarang aku harus bagaimana, Tat? Ingatlah keterbatasanmu. Jangan sombong dan congkak. Sombong itu tidak bagus. Ya, baiklah. Tapi tolong carikan obat untukku. Sebentar. Ku carikan obat yang mujarab ya. Soldo, jangan bodoh. Mifaso, jangan tolol. Mire. Kita rame. Baik juga katak itu. Mau membantu dan memperhatikan aku. Begitulah adik-adik cerita Bulus yang congkak. Di lain kesempatan, adik-adik bisa mengikuti cerita lainnya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa?